Hadirin sekalian, kita sambut Uli Herdinansyah. Terima kasih. Selamat malam, pemirsa di rumah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat super yang sudah berada di studio, apa kabar? Super. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Carolina dengan suara indahnya. Malam ini saya rasa akan menjadi malam yang berkesan karena kita memiliki topik yang juga betul-betul super. Topiknya adalah saya tambah Tuhan, saya plus Tuhan, sama dengan cukup. Ada begitu banyak pertanyaan saya rasa beredar di dalam benak Anda dan juga tentunya Anda di studio. Dan sudah tidak sabar lagi langsung kita sambut, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Mario Teguh. Apa kabar? Super! Sahabat Indonesia yang super, malam ini kita bertemu dalam program yang cantik. Waktu kita menguraikan formula kehidupan ini, yaitu saya plus Tuhan sama dengan cukup. Banyak orang menganggap cukup itu kurang, harus lebih, padahal lebih bisa mengurangi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik. Malam ini kita bicara bagaimana kita memerankan formula ini dalam kehidupan kita sehingga hidup kita sederhana tetapi tidak sederhana dampaknya. Itu dulu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Baik, Pak, izinkan saya bertanya ya. Apabila kita membuat perbandingan dengan formula ini, misalnya teh ditambah gula sama dengan manis. Oke. Lalu saya plus Tuhan sama dengan cukup. Good. Apa yang membuat formula ini menjadi bisa berperan, Pak? Yuk kita lihat bahwa kalau teh plus gula sama dengan manis. Apa yang terjadi kalau manisnya ini ternyata kopi manis? Apa yang terjadi? Kesalahan, berarti kita tidak cek itu teh betul atau bukan. Ternyata itu kopi. Paling parah kalau menjadi kopi asin. Murus itu. So, kalau begitu waktu kita katakan saya plus Tuhan, cek ingredients-nya, apakah itu benar saya? Apakah saya masih membawa perasaan bersalah, dosa, dendam di masa lalu ke pribadi yang sekarang. Sehingga sebetulnya dia adalah pribadi masa lalu yang pura-pura ada sekarang. Yang kita butuhkan adalah pribadi yang ada sekarang. Yang menerima adanya dirinya. Plus Tuhan, yang tidak digantinya dengan yang lain. Seperti arahnya rumah, ukuran pintu, batu celup yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Cek apakah betul-betul kita berserah ke satu kekuatan terbesar, termulia dalam kehidupan ini. Saya yang utuh plus Tuhan yang utuh baru cukup kehidupannya. Superbaiki komponen pembentuk formula ini. Sayanya yang utuh. Utuhkan pengertian kita tentang Tuhan. Lalu kita akan lihat betul-betul apa maksud dari cukup ini. Dan itu tujuan dari program kita malam ini. Gitu. Baik, super sekali. Terima kasih Pak Mario. Sebelum kita melanjutkan, kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan mengangkat tangan yang ingin bertanya siapa? Saya persilakan. Bapak, silakan Pak. Yes, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, salam super Pak Mario. Malam, salam super. Mas Uli dan semua yang ada di sini. Saya Aldi dari Banjarmasin. Banjarmasin. Asik. Oh my god. Tema acara kita kali ini adalah saya plus Tuhan sama dengan cukup. Betul. Ya, tapi dalam kesempatan lain, Bapak pernah mengeluarkan statement bahwa kita itu jangan pernah merasa cukup, tentunya dalam satu hal, agar kita setidaknya bisa memiliki kemampuan lain atau multi talent dan bertumbuh lah. Jadi bagaimana mensikapi yang mungkin bertolak belakang ini? Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertama kali tersenyumlah kalau orang salah mengerti. Berkasih sayanglah kepada orang yang bertanya. Berikutnya, kita itu mempunyai keharusan. Dalam hidup ini ada keharusan. Dan mau tahu orang yang stres adalah orang yang kemampuannya lebih kecil daripada keharusan-keharusannya. Itu sederhananya. Orang-orang yang damai, yang mapan adalah yang kemampuannya lebih besar daripada keharusan-keharusannya. Nah, selama Anda lebih mampu dari keharusan, itu disebut cukup. Nah, keharusan kita tumbuh. Karena waktu masih single, keharusannya hanya mengurusi dirinya sendiri. Setelah menjebak seorang wanita untuk mau menikah, ya ini belum berhasil. Sekarang keharusannya ada dia dan wanita itu. Setelah nanti ada baby lucu lahir, coba. Sudah ada keharusan lain. Perhatikan tuh yang belum punya baby, diharuskan mertuanya. Dia tuh mertuanya sepatutnya, kapan, begitu. Nah, sampai ambil anak macam-macam. Jadi kalau begitu kita semua ini adalah insan-insan yang sedang bersaing dengan keharusan-keharusannya. Ada orang yang hidupnya ditekan oleh keharusan. Perhatikan ini orang biasa. Dan yang hebat adalah orang yang mengharuskan dirinya. Bahkan lebih besar daripada yang bisa diharuskan oleh orang lain. Super sekali Pak Mario. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan malam hari ini, kita akan break dulu sebentar Pak. Silakan. Dan kami akan segera kembali tentunya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways.